Tes. Allah Ta'ala khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Adapun Masih Ad-Dajjal, jelas sang penebak fitnah, seorang yang sangat membohong, dan dia disebut sebagai Masihud Dolala, sebagai kebalik. Kebalikan dari Nabi Muhammad Isa AS yang disebut Masihul Hidayah. Na'udzubillahi min fitnatihi, kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Maka tentang Dajjal ini, para Anbiya AS semua mereka mengingatkan kaumnya. Wa hadzarat minhu umamaha, semua Nabi mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal, dan semua Nabi menjelaskan ciri-ciri Dajjal. Dan di antara wahadra minhu Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aqsa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan. Telah mengingatkan bahaya Dajjal lebih banyak lagi. Nabi menjelaskan ciri-ciri Dajjal, sifat-sifat Dajjal kepada umatnya dengan sifat-sifat yang demikian banyak, sehingga tidak samar, sehingga jelas bagi orang yang memiliki basirah. Sehingga sangat jelas bagaimana itu Dajjal bagi orang yang masih memiliki pikiran. Di antaranya, di dalam riwayat Tirmidzi, Nabi menyebutkan bahwasanya Dajjal itu akan muncul dari daerah Khurasan. Khurasan itu adalah Iran sekarang sampai sebelum India. Maka tidak benar kalau Sayyid Baba dianggap sebagai Dajjal, karena dia orang India dan India bukan Khurasan. Dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjalnya akan diikuti oleh Yahudi Asbahan banyak 70,000 yang mereka memakai pakaian mereka, pakaian khas mereka. Dan Dajjal disebut Al-Masih karena matanya adalah mamsuhah, terhapus. Karena salah satu matanya itu tidak bisa digunakan untuk melihat. Ada juga yang menjelaskan bahasanya Dajjal disebut Masih di annahu yang sahul arda, karena Dajjal mengusap seluruh permukaan bumi, artinya yang ketauha, ya, menginjakkan kakinya di seluruh muka bumi. Maka kenapa Dajjal disebut Dajjal? Maka sebagian ulama mengatakan, kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Ada yang menjelaskan Al-Masih di sini maknanya mamsuh, yaitu mamsuhul ain, yaitu matanya terhapus, buta salah satunya. Ada yang mengatakan Al-Masih di sini adalah Masih li'annahu yamsul arda. Maka Al-Masih di sini adalah artinya yang mengusap bahkan dia mengusap seluruh permukaan bumi. Karena fa'il, wazan fa'il dalam bahasa Arab itu bisa bermakna maf'ul dan terkadang bermakna fa'il. Ya, dajjal ini disebut dajjal dari kata-kata dajjal yang artinya adalah al-khaltu, kerancuan. Dalam bahasa Arab terdapat kata-kata dajjala, maknanya adalah khallata wa mawaha, membuat kerancuan, pemawaha, dan membuat gambaran yang tidak sebenarnya. Dajjal itu mengikuti wazan fa'al, dan fa'al adalah salah satu bentuk mubalaghah, bentuk hiperbol. Sehingga dajjal artinya adalah orang yang banyak berdusta dan melakukan kerancuan. Dan dajjal ini akan muncul di zaman Al-Mahdi. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma yu'zanu lahu," kemudian dajjal diizinkan untuk muncul, untuk keluar di akhir zaman. Pada pertama kali kemunculannya, dia bertindak sebagai salah seorang raja yang kejam, yang keji dan kejam, yang dicaplok. Setelah itu kemudian dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Setelah itu dia mengaku-ngaku sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rabb, pencipta dan pengatur alam semesta. Dan meskipun dia mengaku-ngaku sebagai Rabb, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, Allah berikan pada diri dajjal, badannya dajjal, satu tanda yang nyata kalau dia bukan roh, yaitu matanya yang satu tidak bisa digunakan untuk melihat. Ini adalah bukti nyata bagi semua orang yang mau berpikir kalau dia bukan roh. Kalau seandainya dia benar-benar roh, roh semesta alam, Tuhan semesta alam, kenapa dia tidak bisa memperbaiki matanya sendiri? Maka semua orang yang berpikir akan mengetahui kalau ini pengakuan yang jelas-jelas bohong dan dusta. Gimana roh semesta alam tidak bisa memperbaiki matanya sendiri? Oleh karena itu yang mengikuti dajjal dalam pengakuannya sebagai roh semesta alam hanyalah al-jahala. Ini orang-orang yang bodoh. Mimpi ada ya, dari manusia, manusia-manusia yang bodoh, waktu roh, orang yang ya, polos, minaru'ah wal awam, karena dia orang awam dan orang awam. Maka orang yang polos, ya, yang ilmunya pas-pasan, itu yang percaya kalau dajjal adalah Rabb semesta alam. Sedangkan orang yang Allah beri hidayah, yaitu orang-orang saleh, maka menyelisihi pengakuan dajjal dan membantahnya. Inilah sikap Hizbullah al-Muttaqin, sikap golongan Allah Subhanahu wa taala berkala orang-orang yang bertakwa. Nah, dajjal ini yatadanna, berangsur-angsur mendekat untuk menguasai, maka dia menguasai negeri, negeri demi negeri, benteng demi benteng, daerah demi daerah, wilayah demi wilayah, sehingga tidak ada satupun negeri, satupun daerah di bumi ini kecuali wata'ahu, kecuali dia telah menginjakkan kaki di sana dengan kudanya atau dengan kakinya, selain dua tanah suci, Mekah dan Al-Madinah. Maka dajjal, kata Nabi, akan menginjakkan kakinya di seluruh muka bumi kecuali dua tempat. Karena di dua tempat ini terdapat malaikat yang menjaga gerbang masuk dua tempat ini dari kedatangan Dajjal. Kemudian muddatu maqamihi, jangka waktu keberadaannya di muka bumi adalah 40 hari. Namun ada satu hari yang ketika itu sehari ketika itu adalah sama dengan setahun dalam kenyataannya. Sehari ketika itu bukan 12 jam, namun 12 jam kali 360 entah tuan hari. Dan ada satu hari seperti satu bulan, dan ada satu hari seperti satu pekan. Sisanya seharinya seperti hari-hari biasa. Wasa'il ayamihi, dan sisa harinya adalah sebagaimana hari-hari biasa. Oleh karena itu jika ditotal keberadaan dia selama di bumi adalah 1 tahun 2,5 bulan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan melalui tangannya Dajjal sebagai kemampuan luar biasa yang banyak. Allah sesatkan dengan kemampuan luar biasa tersebut siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Sedangkan orang-orang yang beriman tetap tegar meskipun menyaksikan kemampuan luar biasa itu. Bahkan orang-orang yang beriman semakin bertambah imannya dan semakin bertambah hidayah yang Allah berikan pada mereka. Kemudian turunnya Isa bin Maryam. Kenapa disebut turun? Ya, karena turun dari langit. Kemudian turunnya Isa putra Maryam alaihissalatu wassalam, yang beliau adalah Masih Buddha. Kalau Dajjal disebut Masih Dolala, ya, kalau Isa putra Maryam Masih Hidayah atau Masihul Huda. Turunnya adalah di masa-masa Masih Abdullah, yaitu Dajjal. Faisami alihi al-mu'minun, maka semua orang-orang yang beriman bersatu bersama Nabi Isa. Waltafitu ma'ahu ibadullah al-muttaqun, dan semua hamba-hamba Allah orang-orang yang bertakwa akan memperhatikan, menoleh ma'ahu bersama Nabi Isa. Faisiru bim al-Masih Isa Ibnu Maryam, maka al-Masih, maka semua orang beriman akan kumpul di belakang bersama Isa putra Maryam, semua orang beriman. Akhirnya fayasiru fim al-Masih Isa Ibnu Maryam, kemudian Isa putra Maryam membawa semua orang-orang yang beriman qasidan nahwa Dajjal, berjalan menuju ke arahnya Dajjal. Waqat tawajjaha nahwa Baitul Maqdis, dan Dajjal telah berjalan menuju ke arah Baitul Maqdis. Fa yanhazimu minhu Dajjal, dan Dajjal merasa kalah dengan Isa putra Maryam. Akhirnya dia lari. Fa yahiquhu 'inda babi Madinatul Lud, maka Isa kemudian berhasil menyusulnya, menyusul Dajjal, berhasil menyusulnya di pintu Lut, pintu kota Lut di Damaskus Suria. Fayaktuluhu, lalu kemudian Nabi Isa membunuhnya dengan tombaknya. Wahwa dakhilun ilaiha, dan dia pada saat dia masuk ke kota tersebut, wa yaqulu lahu, Nabi Isa berkata pada Dajjal, inna lifika durbatan lan tufawit lan tufawitani. Sesungguhnya aku memiliki hak satu kali tusukan yang engkau tidak bisa mengelaknya dariku. Wa idza wajahu Dajjal, dan jika Dajjal itu berjumpa dengan Nabi Isa, yan da'u kama yan halul milhu bil ma'i, maka badannya meleleh sebagaimana garam larut ketika berada di dalam air. Akhirnya Nabi Isa berhasil menyusul dan mengejar Dajjal dan membunuhnya dengan tongkat dengan tombak bil hirbah ala harfiyah di Babilon di pintu Lut. Maka kematian Dajjal ada di sana, di Babilon, la'anahullah. Bagaimana yang dan dalil atas hal ini adalah ala hadis asihah, hadis yang sahih-sahih min ghair wajhin, yang sanadnya banyak. Sekian perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ketika meringkaskan kisah Dajjal bagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil yang sahih dan peringkasan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir ini adalah peringkasan yang sangat bagus dan bermanfaat. Kemudian di antara kemudian banyak dalil juga menunjukkan berkaitan dengan perkara Dajjal dan fitnah Dajjal adalah barang siapa yang merespon dan beriman dengan Dajjal, maka Dajjal akan memerintahkan langit, memerintahkan awan untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanam-tanaman yang ini bisa menjadi makanan bagi ternak, hewan ternak dan manusia yang tinggal di daerah itu. Maka jadilah kembalilah hewan-hewan ternak mereka dalam keadaan gemuk yang memiliki susu yang berlimpah. Adapun satu daerah, satu wilayah yang penduduknya tidak mau merespon positif terhadap Dajjal, wa yaruddu ali amrahu, bahkan menolak perintah Dajjal, maka dia akan tertimpa askana, tertimpa kekeringan, wal jabbu dan kekeringan, wal qahtu dan kekeringan, wal qillatu dan persediaan air yang sangat-sangat menipis, yang sangat-sangat sedikit, dan matinya berbagai binatang ternak sehingga akhirnya terjadilah kekurangan harta. Demikian juga banyak orang mati, kilatul anfus wa kilatul samarat, kemudian buah-buahan pun sangat-sangat mepet, sangat-sangat terbatas. Dan sesungguhnya Dajjal ini diikuti, tatba'uhu, diikuti oleh kunuzul ardi, perbendaharaan muka bumi. Dia membawa emas dan yang lainnya. Kaya Asif bin Nahli, sebagaimana lebah jantan. Demikian juga Dajjal ini pernah membunuh seorang pemuda, kemudian bisa menghidupkannya. Semuanya adalah imtihan, ujian yang Allah gunakan untuk menguji hamba-hambanya di akhir zaman. Fayudzillu bi katira, maka Allah sesatkan banyak orang dengan sebab Dajjal. Maka fitnah Dajjal sebenarnya luar biasa. Ketika dia sampai satu kampung, kampung tersebut menerima Dajjal, maka langsung makmur dalam waktu sekejap dan sekejap. Begitu satu kampung ini menolak Dajjal dan tidak terima dengan Dajjal, maka kampung yang makmur ini, subur ini langsung kering seketika. Ini tentu satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena itu tentu tak heran jika banyak orang ya terkecoh ya, dengan sejarah. Wahwa ma'ahad, meskipun Dajjal itu semacam ini, namun dia adalah makhluk yang hina di hadapan Allah. Dia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang sangat jelas tidak sempurnanya. Dan dia adalah makhluk yang atau manusia yang zahirul fujur, sangat jelas kemaksiatannya dan kezalimannya. Meskipun dia memiliki menakwar berbagai kemampuan luar biasa. Tercatat di antara dua matanya, tertulis di antara dua matanya tulisan kafirun. Dalam lafaz yang lain, kafarok. Yang kata Nabi, semua orang yang beriman bisa membaca tulisan ini meskipun dia seorang yang buta huruf. Maka fitnah yang terjadi melalui tangan Dajjal adalah sebuah ujian dari Allah kepada hamba-hambanya, dan ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Tidak ada yang selamat darinya kecuali orang-orang yang beriman wal yakin, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dikarenakan ujian dengan sebab Dajjal ini sangat berbahaya, dan fitnah atau ujian karena Dajjal ini sangat sangat-sangat besar, maka semua para nabi mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Dan yang paling sungguh-sungguh mengingatkan umatnya akan bahaya Dajjal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Dajjal ini akan muncul di tengah-tengah umatnya, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun nabi setelah Nuh kecuali mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal, dan aku juga mengingatkan kalian tentang bahaya Dajjal. Dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal di akhir setiap salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza fa'ara ahadukum min at-tashahhudil akhir," jika kalian telah selesai ya, dari bacaan tasawuf akhir, "falyata'awwad billahi min arba'," maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Apa makna perintah di sini? Sebagian ulama memaknai perintahnya adalah perintah wajib. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat salat Nabi. Dan di antara ulama salat yang memilih pendapatnya adalah Tawud, seorang ulama tabi'i. Dia pernah jumpai anaknya, Tawud ini menjumpai anaknya salat dan tidak membaca, dan dilihat tidak diketahui tidak membaca doa perlindungan dari empat hal ini, maka dia perintahkan anaknya untuk mengulang salatnya. Namun jumlah ulama berpendapat kalau perintah ini adalah perintah istihbab, maka dianjurkan untuk memohon perlindungan dari empat hal, yaitu min azabi jahannam, dari siksa jahannam, dari siksa neraka. Kenapa neraka disebut jahannam? Diambil dari kata-kata jahmu, ya. Jahannam diambil dari kata-kata jahmun, yang artinya cerah, gelap dan hitam. Neraka disebut jahannam karena apinya hitam. Apinya hitam, bukan api merah, bukan api hitam. Atau jahannam, neraka disebut jahannam karena jauhnya dasarnya, dan sesuatu yang dasarnya jauh itu terlihat hitam. Sumur yang dasarnya jauh maka pasti terlihat kita. Bamin azabil qabri, dan dari siksa kubur. Jadi maksud siksa kubur adalah siksa di alam barzakh. Dan ini dia dialami oleh semua orang yang mati, meskipun dia tidak dikubur, meskipun dia tidak dikuburkan di dalam tanah, meskipun dia tenggelam dan di atau mak dimakan binatang buas atau yang lain. Maka disebutnya siksa yang terjadi setelah kematian ini disebut dengan sebutan azabul kubri adalah mibaril ghalib. Karena umumnya orang mati dikubur. Fitnatul mahya wal mamat. Dan Nabi memerintahkan untuk berlindung dari ujian ketika hidup dan ujian ketika mati. Jadi maksud dengan fitnatul mahya, ya, fitnah ujian selama hidup, ya. Katakan mutiara ini juga muntah. Ini dimaksud dengan fitnatul mahya adalah fitnatul subuhat atau fitnatul syahwat. Itulah yang ujian yang dialami orang selama hidup. Boleh jadi dia tergoda dengan fitnatul subuhat, dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, dengan pendapat-pendapat yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Ataupun dia mendapatkan ujian hidup berupa fitnatu sahawa, berupa keinginan-keinginan yang telan. Fitnatul mamat dan fitnah kematian, ujian kematian. Yang dimaksud dengan ujian kematian bagaimana penjelasan Muzaimin di Insya Allah Muntik. Yang dimaksud dengan adalah fitnatul ihtidar, adalah ujian ketika hendak meninggal dunia. Ketika orang itu hendak meninggal dunia, detik-detik ketika orang itu hendak meninggal dunia, maka setan itu melakukan godaan yang demikian luar biasa. Karena ini adalah jika berhasil di sini maka berarti sukses. Inilah titik penentuan setan itu statusnya sukses ataukah gagal. Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu adalah dinilai bagaimana keadaan akhirnya. Maka jika dia berhasil menyesatkan manusia di waktu ini, maka dia sama dengan berhasil. Maka perjuangannya selama ini untuk menyesatkan manusia berarti sukses. Dan jika dia tidak berhasil di detik-detik ini, maka berarti ya, sia-sia sudah semua perjuangannya selama ini. Maka itu adalah ujian yang terbesar yang dialami manusia dalam hidup ini terhadap godaan setan. Kemudian yang kedua, termasuk juga fitnatul mahya adalah fitnatul kuburi. Adalah pertanyaan malaikat kubur dan akhir di alam kubur. Pemirsaan Masih Dajjal. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berhidup dari kejahatan, keburukan Masih Dajjal. Oh, Imam Ahmad bin Muslim. Nah, di sini diajarkan oleh Imam Ahmad bin Muslim. Maka berkaitan dengan hadis ini, hadis ini menunjukkan ya, kesesatan sebagian orang yang membeda-bedakan sikap berkaitan dengan masalah hadis ahad. Hadis ahad itu hanya boleh diterima dalam masalah fikih dan tidak bisa diterima dalam masalah akidah, kata sebagian orang. Maka bukti sesatnya akidah ini, karena ini juga akidah, karena hadis ahad tidak boleh jadi akidah ya, sumber dalam masalah akidah, namun cuma boleh dalam masalah fikih. Ini juga akidah, maka mereka juga harus hendaknya mendatangkan, harus mendatangkan dalil mutawatir. Kalau hadis ahad tidak boleh untuk akidah, karena ini juga akidah. Dan di antara bukti kalau ini adalah akidah yang tepat adalah hadis ini, yaitu hadis perintah untuk ta'awun dan minta perlindungan dari empat hal di akhir sholat. Karena di sini terdapat fikih dan akidah sekaligus. Fikihnya adalah perintah untuk minta perlindungan dari empat hal dan diperintahkan di akhir sholat. Namun ternyata empat hal tersebut adalah masalah akidah. Maka di sini terdapat hadis ini adalah fikih dan akidah sekaligus. Maka orang yang maka dalam masalah ini ya, terbukti sekali sesatnya akidah ini. Sesatnya akidah yang mengatakan hadis ahad tidak boleh untuk akidah. Karena mereka mengatakan berkaitan dengan masalah berlindung dari empat hal ini, dan di sini terdapat poin-poin akidah yang tidak mereka terima, azab kubur, dajjal, fitnah, pertanyaan mubah dan nakir. Maka akhirnya mereka mengatakan, ya, perintah untuk bertawaf dan empat hal itu ya dilaksanakan, dilaksanakan. Namun isinya tidak boleh diyakini. Namun isinya tidak boleh diyakini. Tidak boleh yakin dengan isinya, karena isinya menunjukkan yakin adanya dajjal, adanya siksa kubur, adanya pertanyaan mungkar dan nakir. Perintahnya dilaksanakan, namun isinya jangan diyakini. Kalau orang yang berpendapat dengan pendapat ini, yang ini bahasa, mungkin bahasa yang sudah disesuaikan, di sini di Indonesia mereka mengatakan perintahnya dilaksanakan, namun isinya jangan terlalu diyakini. Pakai jangan terlalu, jangan terlalu diyakini. Meskipun aslinya tidak demikian yang mereka katakan, perintahnya dilaksanakan, namun berdosa meyakini isinya. Namun berdosa meyakini isinya, yaitu mengimani dajjal, mengimani siksa kubur. Berdosa meyakini isinya, namun perintahnya dilaksanakan, fikihnya dilaksanakan, namun isinya berdosa jika diyakini. Nanti disesuaikan dan dibahasakan. Saya baca tulisan salah seorang tokohnya sendiri mengatakan perintahnya dilaksanakan, namun isinya jangan terlalu diyakini, jangan terlalu diyakini. Ketika tahrir Indonesia itu dinyatakan sah oleh Majelis Ulama, maka mereka membuat pernyataan, membuat klarifikasi tentang poin-poin yang dinyatakan sebagai sumber kesesatan. Nah, salah satunya masalah hadis ahad. Maka di poin masalah hadis ahad ini, dalam klarifikasinya yang saya baca sendiri, Ibtah dari Indonesia menulis akidahnya tentang Ibtah dan tentang masalah Ibtah. Ya, intinya muter-muter, namun ya kalau mau diambil intinya ya Ibtah tidak bisa dijadikan sumber akidah. Alasan kami adalah demikian. Kemudian dia menyebutkan contoh hadis ini, hadis tentang berlindung dari empat hal. permasalahan itu seperti itu dari 4 hal. Maka di situ di makalah tersebut disebutkan, ya, maka perintah, ya, kami mengimani perintah Nabi untuk berlindung dari 4 hal, ya, namun isinya tidak boleh terlalu diyakini. Maksudnya itu bahasa halus untuk isinya tidak diyakini. Maka ini adalah satu, ya, penakut, satu kontradiksi, ya. Kenapa doanya dibaca isinya tidak boleh diyakini? Isinya apa, ya, kalau ya, minjam istilah mereka, ya, jangan terlalu diyakini. Ya kalau jangan terlalu diyakini, ya harusnya doanya kalau tidak perlu dibaca. Kenapa tidak terlalu diyakini kok dibaca mantap doanya? Maka kalau ya, demikian mantap baca doanya, padahal isinya tidak terlalu diyakini. Mungkinkah ini terjadi? Satu hal yang sangat aneh. Waktu tawatarat al ahadis dan terdapat banyak hadis yang sampai derajat mutawatir, min wujuhin muta'adidatin, yang dengan sanad yang sangat banyak, fi itsbat wujud dajjal, yang menjelaskan tentang munculnya dajjal dan menjelaskan tentang fitnah dajjal dan memohon perlindungan dari bahaya dajjal. Maka ahlu sunnah ijma' wa ajma' ahli sunnah wal jama'ah, makanya adalah akidah yang menjadi ijma' ahlu sunnah. Ini adalah akidah yang menjadi pembeda ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah, maka seluruh ulama ahlu sunnah sepakat ini adalah bagian dari akidah ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang adanya atau munculnya dajjal di akhir zaman. Mereka menyebutkan hal ini dimna mabaiz, sebagai bagian dari bahasan akidah. Maka siapa yang mengingkari kemunculan dajjal, maka dia telah menyelisihi kandungan dari berbagai hadis yang statusnya hadis mutawatir makna, dan berarti dia menyelisihi apa yang jadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Dan tidak ada yang mengingkari kemunculan dajjal kecuali sebagian ahli bid'ah, yaitu Khawarij, Jahmiyah, sebagian Mu'tazilah, wa ba'dul kutab al-asriyyin, dan sebagian penulis buku kontemporer, dan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, artinya pak, sebagian orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu. Dan mereka tidaklah, dalam keyakinan mereka ini dan anggapan mereka ini, mereka tidak bersandar dengan hujjah, tidaklah mereka menolak dalil-dalil mutawatir tentang masalah ini kecuali dengan mata-mata akal dan hawa nafsu mereka. Memisluh ha'ula dan orang-orang penisal mereka, mereka tersebut la'id wa tabihim, maka tidaklah teranggap orangnya dan tidaklah teranggap pendapatnya. Dan jadi kewajiban semua orang yang beriman untuk mengimani semua, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis yang sahih, dan meyakini isi kandungannya. Dan tidak boleh seorang itu menjadi bagian dari orang-orang yang Allah firmankan fal kadzabu biman lam yuhitu bi ilmi, bahkan mereka itu mendustakan sesuatu yang tidak mereka ketahui ilmunya. Wala mayatin ta'wiluhu, dan mereka mendustakan sesuatu yang belum datang kepada mereka hakikatnya. Karena konsekuensi beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah pasrah lima ja'an huma, dengan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang tidak melakukan hal ini, maka berarti dia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Maka Allah sebutkan di surat Yunus ayat 39, ya, sikap sebagian orang, ya, kaedah yang dimiliki oleh sebagian orang. Sebagian orang punya kaedah, jika tidak tahu maka tidak percaya, jika tidak tahu maka dia memusuhi. Kenapa dia dimusuhi? Karena dia tidak tahu tentang hal tersebut. Kadzabu bimalam yuhitu bi'ilmihi. Itulah sikap umumnya orang menjadi musuh terhadap apa yang tidak dia ketahui. Bagaimana kata pepatah Arab, annadu a'jaru ma jahilu. Sesungguhnya manusia itu memusuhi segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka musuhi dengan mereka dustakan dan seterusnya. Nah, tidak demikian jika orang yang beriman. Meskipun kita tidak tahu secara pasti, ya, kita tidak tahu karena tidak melihat sendiri. Maka jika itu telah datang dari Allah dan Rasulnya, kita wajib yakin dan beriman dengan benar-benar. Nas'alullah al-afiyah wa salamata min asyaki wa syirki. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan keselamatan dan keselamatan pada diri kita dari sifat keraguan-keraguan dan kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan, dan akhlak yang tercela. Wa ala yuzigha qulubana ba'da idh hadana. Dan kita berdoa supaya Allah tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya adalah nuzul Isa ibni Maryam alaihi salam. Turunnya Isa putra Maryam alaihi salam. Sesungguhnya turunnya Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam sebagaimana dikabarkan dan ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Maka di samping ditunjukkan oleh Al-Qur'an, maka berita ini juga telah diberitakan oleh As-Sadiqul Mansur, oleh seorang yang benar dan seorang yang mendapatkan berita yang benar, yaitu berita wahyu, yaitu seorang yang tidak berbicara dari hawa nafsu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat nakal, yaitu hadis tawatir yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang derajatnya mutawatir bizarika tentang turunnya Isa di akhir zaman. Oleh karena itu, maka turunnya Isa di akhir zaman adalah sesuatu yang ijma, menjadi kesepakatan umat Islam. Kalau munculnya dajjal, kesepakatan ahli sunnah, ijma ahli sunnah. Kalau turunnya Isa adalah ijma ulama'ul ummah, seluruh ulama umat muslimin, kaum muslimin, baik yang ahli sunnah ataupun yang ahli bid'ah, salafan wa khalafan, baik yang di masa dahulu ataupun masa sekarang. Waktu baru dan mereka menilainya, menilai bahasanya ini adalah satu hal yang wajib untuk diyakini dan diimani. As-Safariyani mengatakan, turunnya Isa alaihi salatu wassalam adalah satu hal yang benar-benar ada, satu hal yang benar, yang satu hal yang benar berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma'ul ummah. Maka ini lebih dari masalah dajjal. Kalau masalah dajjal, ijma' ahli sunnah. Ahli bid'ahnya enggak mau, ya. Ahli bid'ahnya tidak menerimanya. Ada penuzul Isa, maka ini ijma'ul ummah. Ini kesepakatan seluruh ummah, kaum muslimin, itu seluruh ulama kaum muslimin, baik yang ahli sunnah ataupun yang ahli bid'ah. Ah. Kenapa? Karena dalil tentang masalahnya adalah Quran dan Sunnah. Dan ijma' sendiri juga dalil. Adapun dalil Quran adalah firman Allah, wa in min ahlil kitab illa. Jika ada in setelah in itu illa, maka in adalah in nafiyah. Wa in min ahlil kitab, dan tidak ada satupun ahlil kitab kecuali la yu'minan nabi qabla mautih, kecuali akan beriman dengan Isa sebelum matinya Isa. Artinya mereka akan beriman dengan Isa sebelum matinya Isa. Hal itu tepatnya ketika turun Isa dari langit di akhir zaman. Oleh karena itu maka milah wahidah, maka agama ketika itu akan akan menjadi satu. Itulah milah Ibrahim, yaitu milah tauhid, hanifan muslimah, seorang yang bertauhid dan seorang yang muslim. Adapun dalil sunnah, maka dia kenal Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala li nafsi bi yadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, segera saja akan turun di tengah-tengah kalian putra Maryam, hakaman adla, sebagai hakim yang adil. Fayaktiru Saliba, dia akan menghancurkan salib. Fayaktiru Khinzira, dan dia akan membantai babi. Fayaktiru Jizyata, dan dia akan menghilangkan jizya." Kenapa Nabi Isa dikatakan menghilangkan jizya? Karena ketika Nabi Isa turun, maka Nabi Isa tidaklah memberikan pilihan kepada orang kafir kecuali dua pilihan, masuk Islam atau kufur. Sedangkan sebelum Nabi Isa, maka berlaku tiga pilihan, masuk Islam, bayar jizyah, perang. Setelah Nabi Isa turun, maka pilihannya cuma dua, tidak ada jizyah. Islam ya Islam, kalau tidak Islam ya perang. Maka sini dalil bahwasanya aturan jizyah itu adalah aturan yang Nabi tetapkan mu'aqqab, sementara. Aturan jizyah, syariat jizyah itu sama, cuma berlaku sampai masa turunnya Isa. Maka apa yang dilakukan Isa ini bukan berarti nasakh terhadap hukum Nabi. Isa tidak menerima jizyah, itu bukanlah nasakh penghapusan terhadap hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nasab setelah wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dilakukan oleh Isa adalah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi mengatakan dengan bahasa bebas. Karena Nabi menyatakan bahasa jizyah itu berlaku sampai turunnya Isa. Ini berlaku sampai turunnya Isa. Setelah Isa turun, tidak berlaku. Maka Isa tidak menasab, tidak menghapus hukum. Namun kita melaksanakan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sebagaimana dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menetapkan jizyah itu berlaku sementara sampai kedatangan Isa. Kemudian dari hadis ini, yaqulul khinzir, sebagian ahli fikih membuat kesimpulan hadisnya ada dalil dianjurkannya dan diperintahkannya untuk membunuh babi. Ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi dan yang lainnya. membunuh babi adalah amal berpahala. Dan satu hal yang diperintahkan, satu hal yang dianjurkan berdasarkan hadis ini. Kemudian bagi Muslim, dalam riwayat Muslim, anhu dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, demi Allah, sungguh akan turun putra Maryam sebagai hakim yang adil dan dia akan menghancurkan salib. Demikian juga dikeluarkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatan min ummati yuqatiluna 'alal haqqi. Terus menerus ada sekelompok dari umatku yang yuqatiluna 'alal haqqi, yuqatiluna 'alal haqqi ini bisa dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama adalah berperang di atas kebenaran. Artinya adalah kelompok ini adalah kelompok yang siap untuk perang ketika memang keadaan menuntut untuk perang. Bukannya mereka memaksa-maksakan diri untuk tetap perang meskipun keadaan dan saat-saat untuk perang tidak terpenuhi karena disebut latazalu, tidak demikian. Dan mereka adalah orang-orang yang siap untuk berperang ketika memang ataupun syarat-syarat untuk perang dalam rangka untuk membela kebenaran. Kemudian atau yuqatiluna dalam hadis ini maknanya adalah yudafi'un, maknanya membela. Karena salah satu makna qatala yuqatilu adalah dafa, ya, membela atau mencegah. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitrah, ya, maka jika ada orang tidak lewat maka tolaklah. Jika dia memaksa untuk lewat, fariqatilu, maknanya fayudafi'u, maka tolaklah dengan keras, tegahlah dengan keras. Bukan wah, bukan membunuh. Jangan bisa dimakna difa, pembela. Membela kebenaran, zahirina ila yaumil qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang zahirin di sini memiliki dua makna. Pertama bisa artinya adalah orang-orang yang menang, ya. Mereka menang dengan hujjah, ya, dengan argumen. Bagaimana mereka juga menang di medan perang. Makna yang kedua dari zahirin itu adalah dakwah mereka terang-terangan, tidak pakai sembunyi-sembunyi. Mereka tuh zahirin, alam hakim zahirin, terang-terangan di atas kebenaran. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak memakai dakwah dengan bentuk gerakan bawah tanah dan semacam itu. Terlebih-lebih di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Itulah ciri dakwah al-haq, dakwah al-sunnah. Tentu kita tidak melarang dakwah dengan sembunyi-sembunyi secara mutlak. Artinya boleh jadi di satu keadaan dakwah sembunyi-sembunyi itu dibolehkan. Ketika orang berdakwah di negeri kafir, ya, di negara kafir, ya, yang sangat menekan Islam, maka tidak ada pilihan untuk mendakwahkan Islam kecuali sembunyi-sembunyi. Maka sembunyi-sembunyi di sini itu diperbolehkan. Nah, tapi yang terlarang lah dakwah sembunyi-sembunyi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Padahal tidak ada yang mengharuskan untuk sembunyi-sembunyi. Kalau berjadi di masyarakat kaum muslimin, kemudian penguasanya adalah orang yang Islam kopi, kemudian semua dakwah Islam itu ditekan, maka mungkin juga untuk tidak ada pilihan kecuali harus dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Namun jika tidak ada tekanan baik dari pemerintah, dari pemerintah yang kafir atau pemerintah yang Islam kopi, kok sembunyi-sembunyi? Nah ini ya, ala ta'fis dolar, sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aytum aqwaman yatanajawna fi dinihim dunal ammah fa'lamu annahum ala ta'fis dolar." Maka jika kalian lihat ada sekelompok orang yang membahas agama, membicarakan agama sembunyi-sembunyi dengan bisik-bisik tanpa boleh, tanpa diketahui oleh al-ammah, oleh orang lain, oleh umumnya orang, fa'lamu annahum ala ta'sisi dolalah, maka ketahuilah bahasanya orang-orang tersebut adalah berada di atas asas kesesatan, dan punya pondasi tinggal ditegakkan bangunannya. Pondasi sesatnya sudah punya. Oleh karena itu, bagaimana juga disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dihadirkan oleh Ibnu Abi Asim dalam sunnahnya, dalam sunnah Ibnu Abi Asim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bil alan wa iyyakum bis sirri." Hendaklah kalian terang-terangan, hati-hatilah dengan sembunyi-sembunyi. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, fayanzilu Isa ibn Maryam, lalu turunlah Isa putra Maryam. Lalu berkatalah amir mereka, yaitu Al-Mahdi, "Ta'ala salli bina, wahai Nabiullah Isa, kemarilah maju ke depan, ya, salli bina, jadilah imam untuk kami." Maka Nabi Isa mengatakan, "Lah, inna ba'dakum ala ba'dil umara." Sesungguhnya kalian adalah pemimpin atau imam bagi sesama kalian. Takrimatullahi ahadil ummah, sebagai pemuliaan Allah atas umat ini, saya makmum saja. Maka Nabi Isa berkata kepada Al-Mahdi, "Kamu saja yang jadi imam bagaimana biasanya kemarin-kemarin, saya makmum di belakangmu." Wa amal ijma', adapun salat ijma', maka umat Islam ijma' akan turunnya Isa, dan tidak ada satupun ahli syariah, orang yang mengerti agama, yang menyelisihinya. Yang mengingkari hanya para sifat wa mulahidah, dan para ahli filsafat yang mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa man lam yuqtadu bi khilafi, atau orang yang tidak teranggap pendapatnya, khilafnya tidak teranggap, karena dia orang awam atau orang yang berbicara tanpa dasar ilmu atau semacam itu. Waqad in aqada ijma'ul ummah, maka telah terdapat ijma' ummah. Bahasanya Isa akan turun dan dia akan menetapkan aturan dengan syariat Muhammad dan tidak dengan syariat yang berdiri sendiri pada saat dia turun dari langit, meskipun kenabian itu ada pada dirinya, meskipun dia seorang nabi dan dia bersifat dengan kenabian. Kemudian Nabi Isa ini akan menerima tampuk kepemimpinan dari Al-Mahdi, sehingga Al-Mahdi adalah menjadi sahabatnya Isa, dan pengikut Isa demikian juga pengikut Mahdi yang lain. Maka akan tetapi untuk salat berjamaah Nabi Isa tidak jadi imam, meminta amdal agar Mahdi lah yang memimpin dan mengimami salat berjamaah. Sekian perkataan Safariyani rahimahullah. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan, "Wa Isa hayyun fis samai." Nabiullah Isa itu hidup di langit, lam yamut ba'du, dan belum mati. Dan ketika Isa itu turun dari langit, maka dia tidaklah menetapkan hukum kecuali dengan Quran dan Sunnah, dan dia tidaklah menetapkan hukum dengan sesuatu yang menyelisih Quran dan Sunnah. Syaikhul Islam Taimiyah juga mengatakan Isa alaihissalam itu masih hidup. Waqad sabata terdapat dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu fikum." Ini berdalil Kalau Nabi Isa itu turun dengan ayat, dengan hadis Nabi yang dilukiku, turun di tengah-tengah kalian. Siapa yang turun? Ibnu Maryam. Siapa yang disebut Ibnu Maryam? Roh dan badannya. Tidak akan disebut Ibnu Maryam kecuali adalah kesatuan roh dan badan. Kalau manusia yang turun itu cuma rohnya saja, ya, maka ya bunyi hadisnya tidak. Yang dilupikum Ibnu Maryam, kemudian dilupikum Ibnu Maryam. Maka yang dilupikum Ibnu Maryam ini dalil karena Nabi Isa masih hidup di langit. Hakaman adalah sebagai hakim yang adil dan penguasa yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah. Bersama tafsir saya dan bersama dalam kitab sahih anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus, dan di antara tugas Nabi Isa adalah membunuh Dajjal. Wa man farqat ruhu jasadahu, maka jika rohnya, maka seorang yang rohnya telah berpisah dari badan, maka tidak akan mungkin badannya turun dari langit. Karena seandainya dia dihidupkan, maka dia akan bangkit dari kubur. Artinya tulisan berdalil dengan kata-kata yanzil fikum, ini ada dalil kalau Nabi Isa masih hidup dan turun dari langit dengan roh dan badannya. Kalau yang cuma turun itu rohnya saja, kemudian masuk ke dalam badan, kemudian bangkit badannya dibangkitkan, maka bukan turun jadinya, namun yakumu min qabrihi, akan bangkit dari kuburnya. Adapun ayat yang sering dipahami oleh sebagian orang untuk menolak turunnya Isa, ini mutawafika wa rafiduka ilayya, sejak aku memafatkanmu atau tawafika, dan aku mengangkatmu ilaiya ke sisiku, dan aku membebaskanmu dari gangguan orang-orang kafir. Maka ayat ini kata Syaikhul Islam adalah dalil bahasanya mutawafika dalam ayat ini lam yakni tidaklah Allah maksudkan kematian. Tidaklah Allah maksudkan dengan mutawafika dalam ayat ini mutawafika dalam artian kematian. If karena seandainya yang Allah maksudkan dengan kata-kata mutawafika adalah kematian, niscaya Nabi Isa dalam masalah ini sama dengan orang-orang beriman yang lain. Karena orang-orang yang beriman, maka Allah cabut nyawanya, kemudian nyawanya akan naik ke langit menghadap Allah. Itu semua orang yang beriman ketika meninggal keadaan sedemikian akan menghadap Allah naik ke langit rohnya. Padahal ayat ini adalah ayat yang menunjukkan keistimewaan Nabi Isa yang beda dengan yang lainnya. Fa'ulima, maka diketahui seandainya mutawafika artinya adalah mati, laisa fidzalika khosiyah, maka dalam ayat tersebut tidak ada kekhususan keistimewaan untuk Nabi Isa. Demikian juga kalimat wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan Allah menyelamatkanmu, membersihkanmu dari gangguan orang-orang kafir. Maka seandainya makna ayat rohnya Nabi Isa telah terpisah dari badannya, niscaya badannya di bumi sebagaimana badan para nabi yang lain, sebagaimana badan para nabi yang lain. Sehingga orang-orang kafir bisa mengganggu Nabi Isa, mengganggu badannya. Nah, Allah katakan orang-orang kafir tidak bisa mengganggu ketika itu, ketika Nabi Isa diangkat, orang-orang kafir tidak bisa mengganggu Nabi Isa sama sekali. Maka ini yang menunjukkan bahasa yang diangkat adalah kodat badan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Mama qatalu wa ma salabu." Dan mereka orang Yahudi tidaklah membunuh Isa, tidak pernah menyalibnya. Walakin subbiha lahum, akan tetapi yang disalib adalah orang yang disumpahkan dengan Isa. Yang ini diyakini oleh banyak orang, yang disumpahkan dengan Isa adalah Yudas Iskariot, dan ini tidak benar. Yang diyakini oleh banyak orang bahasanya yang disumpahkan dengan Yudas, dan Yudas ini adalah murid Isa yang khianat, dan ini adalah keliru. Bahkan yang disumpahkan adalah adalah murid Isa yang taat, murid Isa yang amanah, dan murid Isa yang berbakti. Bagaimana penjelasan Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat An-Nisa 157 dan 158. Riwayat yang sahih tentang siapa yang diserupakan adalah terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini surat An-Nisa 157. Dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas di situ disebutkan Ibnu Abbas mengatakan pada saat itu, ketika tentara-tentara Yahudi mau masuk ke rumah di mana Isa dan para pengikutnya berada, maka Isa berkata kepada para pengikutnya, siapakah di antara kalian yang bersiap, yang bersedia untuk wajahnya disumpahkan dengan diri, dan dia nanti akan jadi temanku di surga. Maka berdirilah yang paling muda di antara yang ada. Meskipun sebenarnya Nabi Isa tidak kurang suka dengan orang ini, maka dia diminta, seorang ini diminta untuk duduk. Dan Nabi Isa mengulangi perkataannya, siapa di antara kalian yang bersedia untuk disumpahkan dengan diriku, dan jaminannya adalah dia akan jadi temanku di surga. Tidak ada yang berdiri kecuali yang paling muda di antara mereka, yaitu yang tadi pertama kali berdiri. Diminta lagi orang itu duduk, dan sampai yang ketiga tetap hanya dia yang berdiri menyatakan dia. Maka tidak ada bisa mengatakan dia. Maka orang ini yang bersedia untuk diserupakan ini, akhirnya Nabi Isa pun menerima dia untuk menjadi orang yang diserupakan dengan dirinya. Kemudian Nabi Isa Allah angkat melalui lubang angin di tempat itu, di rumah itu, dan orang yang tadi menyatakan dia itu pun telah serupa dengan Isa. Dan itulah yang ditangkap dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Itu kisah yang sahih untuk masalah penjumpaan kisah yang benar tentang masalah itu. Walaupun subhihal alam, akan tetapi yang disalib adalah orang yang disumpahkan dengan Isa. Fa'inna alladhina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Isa, la fi syakkin minhu, mereka dalam keraguan. Malahum bihi min ilmi, mereka tidaklah memiliki ilmu, illa tiba'adhani, kecuali mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqina, dan orang-orang Yahudi tidaklah yakin telah membunuh Isa. Bal rafa'allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Isa ke sisinya. Maka firman Allah dalam ayat ini, bal rafa'allahu ilaih, bahkan Allah mengangkat Isa ke sisinya, menjelaskan bahasanya yang diangkat adalah badan dan rohnya Isa. Bagaimana terdapat dalam hadis sahih bahasanya Isa akan turun dengan badan dan rohnya. Karena seandainya yang dimaksud dengan mati, ya, yang dimaksud dengan Allah angkat Isa ke sisinya adalah mati, tentu bunyi ayat di surat An-Nisa harusnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal mata, bukan bal rafa'allahu ilaihi. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, bahkan Isa telah mati sendiri. Ya. Namun ayatnya barapa Allah ilai. Maka pengangkatan di sini bukan pengangkatan dalam artian kematian, Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan mutawatida dalam surat Al-Ma'idah, surat Ali Imran 55, maknanya adalah qabiduka, aku menggenggammu. Artinya aku menggenggam, Allah menggenggam roh dan badanmu wahai Isa. Dalam bahasa Arab, tawafaitul hisab wastafaituhu, itu bisa maknanya menggenggam. Maka tawafi, kata-kata tawafi sendiri tidaklah mesti tawafi ruh dunal badan. Tidaklah mesti maknanya adalah penggenggaman roh tanpa badan. Tidak pula penggenggaman keduanya, roh dan badan, kecuali dengan ada indikator yang ada dalam dalil yang lain. Dan terkadang tawafi itu maknanya adalah penggenggaman dalam artian penggenggaman nyawa pada saat tidur. Bagaimana firman Allah, innallaha yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Sesungguhnya Allah itu tawafi, menggenggam jiwa, menggenggam jiwa ketika memang hina mautiha pada saat matinya, dan Allah juga menggenggam jiwa yang belum mati ketika tidurnya. Maka tawafi di sini maknanya menggenggam jiwa lam tamut padahal sebelum jatahnya mati. Kapan Allah genggam? Di mana dia pada saat dia tidur. Nah, kata wafi itu tidak mesti maknanya mati. Sebagaimana demikian juga firman Allah, wa walladhi yatawaffakum bilail, dan Allah lah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Apakah wafat di sini maknanya mati? Tawafat di sini maknanya mati? Tidak, maknanya cuma menggabungnya kemudian dipulangkan lagi. Wayaklamu majarah subhinahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Intahan sekian perkataan Islam Ibn Taimiyah. Kalau kulihat, maka al-sunnah berkeyakinan bahasanya Nabi Isa itu hidup di langit dengan roh dan badannya, dan akan turun dengan roh dan badannya sebagaimana telah Allah angkat dengan roh dan badannya. Dan dalilnya adalah dalil-dalil yang tadi telah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Adapun beralasan dengan ini mutawafika wa wafiuka ilayya, makin adalah untuk mengatakan Isa telah mati, ini satu hal yang tidak benar. Tadi telah disebutkan bantahan yang panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena itu tidak benar, maka apa makna mutawafika wa wafiuka ilayya di surat Ali Imran? Maka ada beberapa penjelasan ahli tafsir. Di antaranya tadi telah disebutkan yang dimaksudkan adalah tawaf di sini adalah al-qabd, menggenggam, dan menggenggam belum tentu artinya mematikan. Penjelasan yang lain, ini mutafika wa rafi'uka ilayya, sebagai letaksir mengatakan fihi takdimu wa takhir. Dalam ayat ini terdapat mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan dan mengakhirkan sesuatu yang harusnya didahulukan. Karena makna ayat adalah inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Aku mengangkatmu ke langit, nanti setelah aku angkat diturunkan, setelah itu aku wafatkan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan tentang ijma', jika sudah jelas hukumnya dari Quran dan Sunnah, kenapa masih ada ijma'? Bahkan tidak ada ijma' kecuali yang sudah ada hukumnya dari Quran dan Sunnah. Oleh karena itu ijma' itu bukan dalil yang berdiri sendiri, namun dia adalah dalil menunjukkan adanya dalil. Karena semua perkara yang disepakati oleh para ulama adalah sesuatu yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Lalu apa fungsi ijma? Fungsi ijma adalah untuk faslun niza, untuk menghilangkan perselisihan. Karena jika dalilnya adalah Quran, bunyinya demikian, maka mungkin orang masih mengatakan, loh maknanya kan tidak demikian, tidak harus demikian. Dalilnya hadis ini, orang masih bisa mengatakan, loh kan bisa kita maknai maknanya demikian. Orang bisa muter-muter beralasan dengan hadis, maafkan dengan Quran. Nah, jika dikatakan dalilnya Quran, sunnah, ijma, selesai. Maka tidak ada orang yang memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman Anda. Tidak ada ulama yang punya pemahaman sebagaimana pemahaman kamu. Ulama ijma maknanya demikian. Ulama ijma berdasarkan dalil-dalil ini, bahasanya kita akan turun. Bahkan ijma-nya ijma umat, misalnya yang dulu Fikum Isa Ibn Maryam. Maka orang boleh jadi akan mengatakan saja ketika didalil yang dirupikum Ibnu Maryam hakman adalah, wah itu kan yang dimaksud turun. Itu artinya Nabi Isa itu bangkit atau apa. Namun Nabi Isa tidak jelanik. Orang masih boleh, orang masih bisa otak atik. Namun ketika didatangkan ijma, Nabi Isa itu turun. Turunnya Isa dari langit itu ijma. Sudah selesai. Maka tidak ada pemahaman yang benar untuk hadis ini kecuali maknanya turunnya badan kita dan rohnya kita. Maka faslun niza, kalau orangnya itu bukan ahli bid'ah, ya, orangnya ahli bid'ah, ketika disampaikan ini ijma ulama, bukan hanya ijma ahli sunnah, ulama ahli bid'ah juga ijma di sini. Ya sudah, kalau begitu, tidak ada orang yang berkata yang lain tentang masalah ini. Sudah selesai. Ya, harusnya saja. Kalau masih ngeyel toh ya, memang ahli bid'ah juga orang ini. Itu fungsi ijma. Bolehkah mengatakan para ulama ijma haramnya syirik? Iya. Haramnya syirik itu adalah satu hal yang ijma. Sebagaimana wajibnya sholat itu ijma, sholat lima waktu. Puasa Ramadan wajibnya puasa Ramadan itu ijma. Al-Mahdi tidak membangunkan orang yang tidur, bagaimana maksudnya? Wallah alam, saya belum tahu maksudnya. Namun teksnya maknanya demikian. Penjelasan rinci tentang hal ini, wallah alam. Saya pernah mendengar bahwa orang yang hidup di sejaman dengan Dajjal dia adalah sesat. Namun tadi disebutkan penduduk yang merespon negatif atas Dajjal wilayahnya akan tertimpa kekeringan. Apa yang dimaksud penduduk? Apa yang dimaksud penduduk tadi, orang-orang berimankah mereka? Jika iya, bagaimanakah sebenarnya pendapat yang benar? Pendapat yang benar, orang yang sejaman dengan Dajjal tidak semuanya sesat. Banyak yang sesat, tadi disebutkan yang sesat al-jahalah, orang-orang awam. Ya. Ada pun orang-orang yang beriman, dan maka mereka tidak sesat. Mereka tidak tersesat dengan pengaruh Dajjal. Meskipun pengaruh Dajjal ini adalah satu hal yang sangat ngeri. Ya. Namun, tidak semua orang sesat. Orang-orang yang beriman, tetap beriman. Dan Nabi perintahkan, oleh karena itu Nabi perintahkan, siapa yang mendengar Dajjal, tidaklah dia menjauh. Jangan saya pede ya, tetap bisa jaga iman saya. Dajjal itu tetap Dajjal. Karena Nabi katakan ada orang yang pede dengan imannya, kemudian ketemu Dajjal, akhirnya dia jadi pengikut Dajjal. Dan adanya orang beriman di zaman Dajjal, ada satu hal yang ada. ada Mahdi ketika itu, ya, dan bersama Mahdi ini orang-orang yang beriman. Kafirkah orang yang mengingkari tanda-tanda kiamat dengan alasan bahwasanya hadis-hadis tentang hal tersebut tidak mutawatir sanadnya dan bertentangan dengan akal? Seandainya dia punya takwil, ya, seandainya dia punya ya, dalil meskipun tidak dalil yang menyebabkan dia mengingkari sebagian tanda-tanda kiamat, ya, maka takwil adalah manik min mawani taktik. Maka takwil adalah salah satu faktor yang menghalangi seorang untuk dibalik kami. Namun orang yang telah jelas padanya kebenaran, telah tahu betul ya, makna dalil Quran dan Sunnah tentang hal ini, kemudian dia tetap mengingkari dalil-dalil tersebut, ya, maka bisa kan? Tapi takwil, jika dia punya takwil dan pengertian dia punya dalil-dalil yang ini cukup kuat dan benarnya, yang dengan itu dia beralasan untuk tidak menerima salah satu atau sebagian tanda-tanda kiamat, maka ta'wil adalah manik min mawani ta'wil. Atau karena dia menolak sebagian tanda-tanda kiamat karena ya, dengan keterbatasan ilmu beliau dan pemahaman beliau, akhirnya beliau menolak sebagai tanda-tanda kiamat, maka ini adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh diikuti, meskipun jika dia sudah terkenal dan terbukti sebagai seorang yang muttabi' sunnah, mengikuti sunnah berjalan kebenaran, maka tidaklah kemudian kita katakan dia ahli bid'ah karena hal tersebut. Misal Syekh Muhammad Rasyid Ridho, beliau memiliki kesalahan dalam masalah sebagai tanda-tanda kiamat, kalau tidak salah dia mengingkari Mahdi. Akan tetapi bila adalah seorang yang terkenal dan diketahui sebagai penipu hak, penjahat kebenaran, pembela sunnah, penyebar kitab-kitab sunnah, maka hal ini maka kita katakan bila adalah seorang ahli sunnah yang punya kesalahan dalam bagian masalah. Seorang yang ber-SMS-an dengan perempuan kemudian dia tahu hal tersebut terlarang, apakah orang tersebut perlu menjelaskan pada perempuan tersebut bahwasanya hal tersebut terlarang? Ataukah dia langsung memutuskan hubungan SMS tanpa memberitahu sebabnya? Kenapa dia tidak lagi mau SMS-an lagi? Tergantung kondisinya, jika kemudian cukup dijelaskan, tidak malah penjelasan itu membutuhkan SMS-an lagi juga. Karena terjadi penjelasan akhirnya kemudian diskusi tentang ada, maka jadi SMS-an lagi. Maka jika bisa kemudian dijelaskan agar tahu dia kenapa kita berhenti, karena kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin jadi orang yang taat, menjadi orang yang bertobat, ya, maka bisa dijelaskan. Namun setelah adanya penjelasan kemudian dia minta keterangan penjelasan lebih lanjut lagi, ya, jangan dilayani. Bolehkah seorang yang sedang sakit mengatakan pada orang lain, saya sedang mendapatkan ujian dari Allah? Karena seorang yang sedang merasa kesusahan bisa berupa ujian atau hukuman, bagaimana kan membedakannya? Sama saja, ujian, hukuman itu sama saja. Ya, musibah yang ditimpa oleh yang menimpa seseorang itu ya ujian, ya hukuman. Nah, hukuman karena maksiat yang dikerjakan, dan ujian sabar atau tidak sabar. Berapa lama kah dajjal hidup di bumi? Kemunculan dajjal tadi telah disampaikan 1 tahun, 2,5 bulan. Dan berapa lama kah Nabi Isa hidup di bumi setelah turun dari langit? Ya, di terusnya, di lembar berikutnya ada penjelasannya. Bisa dilihat sendiri atau nanti kita baca di lain kesempatan. Apakah nafsu yang mengajak kepada keburukan termasuk dalam fitrah, ataukah fitrah hanya cenderung pada kebaikan? Fitrah manusia cenderung pada kebaikan, namun manusia punya an-nafsu, punya jiwa, dan jiwa manusia mengajak kepada keburukan. Benarkah bahasanya al-mahdi dirubah oleh Allah Ta'ala dalam semalam? Apa maksudnya? Ya, kalau tidak salah ada hadis yang semacam itu, namun saya tidak ingat persis lafadznya dan saya tidak ingat persis penjelasannya. Jika seorang sakit dan sampai koma ketika kondisinya semakin jelek dan sudah mendekati sakaratul maut, apakah tetap disunahkan untuk mentakilnya? Nah, ya inilah waktu disunahkannya mentakil orang, yaitu ketika dia hendak meninggal dunia. Dalam sebuah novel disebutkan bahwa dalam kitab Miftah Darus Sa'ad karya Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim membahas masalah ilmu perbintangan, horoskop, pengaruh planet-planet, ramalan nasib dan lain sebagainya. Bahkan sampai disebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim adalah seorang astronom yang luar biasa. Gelar baru ini untuk Ibnu Qayyim. Apakah hal tersebut di atas merupakan satu hal yang benar? Pertama, benar kalau Ibnu Qayyim membahas tentang ajaib al-makhlukah di Miftah Darus Sa'ad. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang mengajak orang bertadabbur dengan menjelaskan hal-hal yang menakjubkan dari makhluk ciptaan Allah, bintang, kemudian burung-burung, macam-macam beliau sebutkan di Miftah Darus Sa'ad, dan beliau mengajak untuk tadabbur merenungi bahasanya ini adalah satu ciptaan Allah yang luar biasa, menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Maka kita menutup kemungkinan tentang masalah bintang itu dibahas oleh Ibnu Qayyim. Adapun Ibnu Qayyim membahas ramalan nasib, kemudian pengaruh planet-planet, maka mungkin tetap membahasnya namun untuk melarangnya. Membahasnya untuk melarangnya ketika beliau membahas tentang masalah bintang, kemudian beliau menjelaskan tentang penyelewengan orang terhadap masalah bintang dengan menjadikannya sebagai ramalan dan seterusnya. Apa hikmah dari doa perlindungan terhadap Dajjal dengan tambahan kata-kata syari pemimpin syari masih Dajjal? Ini bisa kita katakan itu menunjukkan besarnya bahaya Dajjal. Cara menghidupkan iman dalam hati yang kritis. Ya. Maka hati itu hidup. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu. Mata lumah bahasan ya Allah. Minal ilmi wal huda kama tali ghaib. Sebenarnya permisalan ilmu yang aku bawa adalah bagikan hujan atau fa'adhan yang menimpa tanah. Maka ada tanah yang begini dan ada tanah begitu dan seterusnya. Maka Nabi katakan hati manusia bagikan tanah, ya, dan maka hati yang menerima air hujan meretap, air hujan meretap ke dalamnya, maka itulah hati yang hidup. Maka hati itu hidup dengan wahyu. Maka cara menghidupkan iman dalam kondisi hati yang kritis, ya, maka dengan kembali kepada bimbingan wahyu, dengan membaca Quran, dengan merenungkan Al-Quran, dengan mentelaah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan meminta nasihat orang-orang yang bisa dimintai nasihat. Cara agar bisa selalu mengingat Allah saat banyak mengerjakan tugas kuliah. Ya kalau pas mengerjakan tugas kuliah ya tidak mengingat Allah. Namun yang dimaksud Orang itu mengingat Allah dan semua keadaan termasuk keadaan dunianya adalah dengan tidak melanggar aturan Allah pada saat dia sibuk dengan dunia. Bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk berjaga, untuk mencari rezeki, dan Allah perintahkan untuk berzikir. Faidah mudah selalu tentang surah Al-Ardi waktu min fadlillah wa sallallahu katsiran ala kulli syai'in. Di surah Al-Jumu'ah, jika kalian telah selesai salat Jumat, maka bertebarlah kalian di muka bumi, carilah rezeki, carilah duit. Wa sallallahu katsiran, dan banyaklah mengingat Allah ketika kamu cari duit. La'alakum tuflihun, supaya kalian jadi orang yang beruntung. Apa yang dimaksud mengingat Allah dalam keadaan cari uang? Pada saat orang bekerja cari uang, sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksudkan bukanlah orang yang itu berdagang sambil umak-umik berpikir, namun dia sendiri saja tetap cuang dalam timbangan. Dan namun yang dimaksud wasallallahu katsiran la'allakum tuflihun, banyak berzikir dalam pada saat mencari uang, adalah seorang itu sibuk mencari uang, mencari rezeki, dan pada saat kesibukannya tersebut dia tidak melalaikan aturan-aturan Allah. Maka dia mengingat Allah dengan perbuatannya. Maka ketika dia berjaga, ya, waktu sholat ya berhenti sholat. Kalau pas nimbang ya dipikir ya nimbang. Nih nanti jangan sampai kemudian mau nimbang berat kemana jadi nimbang apa? Mau nimbang berat karena mikir ya, karena tidak konsen akhirnya yang ditimbang yang lain. Kemudian dia nimbang berat ya tetap nimbang berat, yang dipikirkan berat. Nah, ini beratnya sebelah mana diambil dan ditimbang. Namun apa? Ketika waktu sholat tiba, sholat. Inilah orang yang mengingat Allah dalam kondisi dia bekerja. Ketika kemudian dia timbang, maka dia tidak cuar. Ini Allah melarang saya untuk cuar dalam timbangan. Maka ketika dia menimbang dan dia tidak mau cuar dalam timbangan, maka dia mengingat Allah pada saat dia bekerja. Maka orang perlu mengingat Allah ketika mengerjakan tugas kuliah. Gimana bentuk mengingat Allah ketika mengerjakan tugas kuliah? Ketika mengerjakan tugas kuliah, waktunya berhenti untuk sholat, jangan sholat, jangan ngeblah. Wah ini, wah sedikit lagi. Dan saya tak libur sholat jamaah hari ini. Wah sebentar lagi. Ini bukan kemudian sambil ngitung matematika kemudian subhanallah subhanallah. Ya enggak, ini enggak jadi, nanti enggak ketemu nanti hasilnya. Nah ini dimaksud gimana? Mengerjakan tugas ingat Allah dalam keadaan mengerjakan tugas kuliah, ya memperhatikan ketika saatnya harus berhenti untuk sholat, sholat. Yeah. Kemudian mengerjakan tugas kuliah, kalau ini bukan mengingat aturan Allah, jangan nipu, ini tugas temannya, siapu tugasnya. Ini ingat Allah dalam mengerjakan tugas kuliah. Syarat-syarat taubatan nasuha apa saja, ya, orang itu benar-benar menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian segera meninggalkan maksiat yang dilakukan. Apa batasan awak wanita yang sudah tua yang bisa tidak mengalami haid lagi? Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, disebut dengan al-qawaid. Maka jika perempuan itu sudah qawaid, qawaid itu adalah pertama sudah tidak lagi haid. Yang kedua, sudah tidak lagi ingin menikah dan sudah tidak lagi punya keinginan berkaitan dengan hubungan seksual. Yang ketiga, ya, sudah nampak jelek. Ya, tidak ada orang yang bilang nenek cantik. Kalau masih nenek cantik ya enggak boleh, ya, maka belum qawaid. Maka jika keadaannya demikian, sudah tidak lagi sudah tidak lagi menstruasi, tidak ada lagi keinginan untuk masalah nikah dan hubungan suami istri, kemudian bukan nenek cantik namun nenek jelek, maka Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk menanggalkan sebagian pakaiannya. Kalau menurut ulama yang mewajibkan cadar, maka yang boleh ditanggalkan adalah kain cadarnya, penutup mukanya. Yang lain tetap tertutupi. Menurut ulama yang mengatakan cadar itu tidak wajib, maka yang bisa dinampakkan adalah, maka dia bisa melepas kudungnya. Dia bisa melepas kudung penutup penutup kepalanya. Bagaimana bisa dilihat di tafsir ayat 60 dari surah An-Nur. Apakah seorang wanita tidak diperbolehkan memakai baju potongan untuk keluar rumah karena ada salah satu kelompok yang melarang anggotanya yang wanita memakai baju potongan? Itu bukan gamis, dengan berdalil itu bukanlah hijab yang syar'i, meskipun baju potongan itu adalah baju yang longgar. Maka kita tanyakan, apa dalil kalau itu hijab syar'i? Dia katakan, syar'i, apa itu syar'i? Quran dan sunnah. Maka adalah dia diminta dalilnya, apa dalil kalau yang syar'i itu tidak tidak bukan potongan. Sampai muslimah diperintahkan untuk menundukkan pandangan, apakah ada larangan untuk menampakkan wajah ya, bagi muslimah terhadap laki-laki yang bukan mahramnya? Misalnya muslimah mengambil pendapat ulama yang tidak mewajibkan cadar, konsekuensinya boleh tidak menutup tidak memakai penutup muka. Nah, bolehkah dia menampakkan wajah pada laki-laki? Apa yang dimaksud dia menampakkan wajah pada laki-laki? Jika maksudnya campur, maka tidak boleh. Nah, jika yang dimaksudkan dia punya kebutuhan untuk lewat di satu jalan, ya maka tidak mengapa. Dia tidak pakai tutup muka, tidak mengapa, dan itu hak dia. Dia cuma punya keperluan untuk lewat satu, atau pergi ke satu tempat, lewat ke melalui satu jalan, pergi ke satu warung untuk membeli kebutuhannya, dan dia tidak punya maksud untuk menebar pesona. Baik, kalau maksudnya adalah cari perhatian, menebar pesona, ini tidak. Jika ikut pendapat ulama yang tidak mewajibkan cadar, bolehkah menampakkan wajah di Facebook? Ini bukan hanya berkaitan dengan masalah wajah, berkaitan dengan masalah hukum menutupi wajah, namun berkaitan dengan juga masalah standar, dengan kemudian berkaitan dengan masalah mafsadah dan maslahah. Apa maslahah yang ada di dengan nampaknya wajah di Facebook? Mafsadahnya ada, apalagi ketika itu kumpulan Facebooknya dan laki-laki dan perempuan, maka wajahnya bisa dilihat oleh semua orang. Teman saya pernah bertanya, jika babi, rokok, minuman keras itu diharamkan, kenapa Allah menciptakan itu semua? Jawaban apa yang seharusnya diberikan pada orang tersebut? Jawaban yang pertama adalah, itu untuk imtihan. Adanya hal-hal tersebut, benda-benda tersebut adalah untuk menguji manusia. Siapa manusia yang taat ketika dilarang untuk merokok dan dia tidak merokok? Dan siapa manusia yang tidak taat dilarang merokok, matinya yang juga merokok? Nah, maka di sini nampaklah manakah yang Abdullah Muti', manakah Abba Allah yang taat, dan manakah orang yang ngeyelah. Yang kedua, kemudian kita katakan, tidaklah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Boleh jadi manfaatnya langsung dan manfaatnya adalah tidak langsung. Di antara manfaat ya, Allah ciptakan khamar dan seterusnya, di antara manfaatnya untuk menguji manusia, manusia apakah yang tergiur dengan harta, tergoda dengan dunia, keuntungannya yang akan banyak didapat kalau jadi produsen khamar, produsen rokok dan yang lain, dan mana yang tidak. Apakah mengucapkan salam kepada orang kafir membatalkan keislaman? Sebenarnya tidak. Namun ini melakukan pelanggaran karena kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Saya punya saudara sepupu muslim tapi dia nikah dengan orang Nasrani. Bagaimana saya terhadap orang Nasrani tersebut? Saya jengkel sekali dengan orang Nasrani itu. Yang perlu dijengkeli ya saudara sepupunya. Yang dialah yang mau dengan orang Nasrani itu. Adapun jika sudah terlanjur, ya, maka ya, tidak ada pilihan kecuali kita. Kalau kita mampu untuk mendakwainya dan ahlan yang lain yang memungkinkan untuk dilakukan, yang selama tidak bertentangan dengan syariat. Apa penyebab sebagian ahlu bid'ah yang menolak beriman adanya jajat? Lain karena beralasan hadis ahad. Sebab pokoknya adalah karena menurut dia dajjal itu tidak masuk akal. Maka sebab pokoknya adalah tidak ada taslim, tidak ada kepasrahan kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Ajaran Allah dan Rasulnya. Dan dia lebih mengutamakan akal pikirannya daripada nasuhan dan sunnah. Jangan menasihati teman yang sepertinya berlebihan takut dengan jin. Dinasihati supaya berhenti nonton TV. Karena di antara fakta orang itu demikian ketakutan. Kalau orang itu normal, enggak pernah nonton TV, biasa-biasa saja enggak pernah nonton TV, saya yakin enggak bukan orang yang penakut dengan jin. Dan kenapa orang itu jadi penonton penakut dengan jin, bahkan takut dengan kegelapan? Ya. Pertama dia hobi nonton TV, kedua dia hobi nonton film horor. Kemudian dia baca komik-komik yang ngeri-ngeri. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Apakah mengimani sebagian dan menolak sebagian ayat Quran dan hadis termasuk pembatal tauhid? Iya. Namun yang dimaksud mengimani sebagian ajaran Islam dan menolak sebagian ajaran Islam, namun orang yang melanggar ajaran Islam dalam keadaan dia menyadari ini maksiat dan dia merasa berdosa, itu tidaklah termasuk dikatakan mengkafiri sebagian ajaran Islam. Dia menerima ajaran Islam, akan tapi dia tidak mengamalkan sebagian ajaran Islam. Jika benar, apakah termasuk perbuatan kekafiran ketika seorang tidak mengimani turunnya dajjal dan azab kubur? Iya. Ini adalah kekafiran. Jika seorang itu menolak, oleh karena itu perlu dilihat. Jika dia menolaknya semata-mata menolaknya, dia mendustakannya karena mendustakan, maka ini adalah kekafiran. Seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Muslimin di Muqaddimah Taraf beliau untuk Wa'idul Muslah berkaitan dengan masalah mengingkari nama dan sifat Allah. Itu katakan jika orang itu menolak sebagian nama dan sifat Allah yang ada di Quran dan Sunnah karena takzir, karena dia mendustakannya, karena dia tidak mempercayainya, maka ini membatalkan iman, jadi kekafiran. Namun kebanyakan kaum muslimin yang menolaknya dan mengingkarinya adalah di ta'wil. Meskipun boleh jadi ta'wilnya dan ta'wilnya tidak benar, maka ini tidak membatalkan keimanan. Dan ini adalah kefasikan, menyebabkan satu orang tersebut adalah orang yang fasik. Apa yang dimaksud dengan hadis ahad, hadis yang sanadnya sedikit? Apakah Nabi Isa di langit juga hidup seperti hidupnya manusia di bumi, wajib beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah kewajiban seluruh makhluk. Namun apakah hidupnya seperti hidup manusia, ya, makan nanti kemudian dan seterusnya? Maka kita katakan bahwa Ta'ala a'la, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin Nabi Isa yang menyerupai tadi, apakah namanya Yuda? Di sana tidak, dalam riwayat Ibnu Abbas tidak disebutkan siapa namanya, cuma dikatakan yang paling muda di antara semua murid Nabi Isa yang ada. Dalam hal mencari pasangan hidup, apakah seorang janda mempunyai hak yang sama dengan laki-laki? Apa maksudnya? Memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ya, ini janda, gadis, laki-laki dan bukan laki-laki punya hak yang sama untuk, ya, untuk memilih. Ya, untuk hak yang sama untuk memilih. Apa yang dimaksud memiliki hak yang sama dengan laki-laki di sini? Apakah yang dimaksud adalah boleh menikah tanpa wali? Sebenarnya tidak. Kalau yang dimaksud adalah anggapan sebagian orang kalau janda itu boleh nikah tanpa wali, maka ini anggapannya tidak benar. Yang Nabi maksudkan bahasanya gadis itu beda dengan janda adalah kalau gadis itu diminta izinnya. Kalau janda diminta perintahnya, karena dia sudah bisa terserah, karena dia sudah bisa belak-belakan, maka diminta perintahnya. Kalau gadis, karena dia kata Nabi umumnya pemalu, ya, kecuali gadis sekarang ya kayaknya. Kalau umumnya gadis itu pemalu, maka Nabi katakan diminta izinnya, dan izinnya adalah dengan diamnya. Nah, kalau janda itu berkaitan dengan masalah laki-laki, dengan masalah pasangan hidup, itu sudah tidak lagi malu-malu, belak-belakan, pengen, suka. Nah, maka Nabi katakan diminta perintahnya. Ya, diminta perintahnya sampai nikahkan saya dengan dia. Dia minta kepada walinya, nikahkan saya dengan dia. Nah, maka jandanya yang aktif, mampu aktif bilang kepada walinya nikahkan saya dengan dia. Nah, kalau gadis, orang tuanya yang walinya yang aktif nyarikan gimana mau dengan itu atau tidak. Diminta izinnya. Ini perbedaan antara janda dengan gadis. Bukannya kemudian janda itu tidak harus dinikahkan dengan wali sebagaimana anggapan sebagian orang. Saya ketemu dengan beberapa orang yang punya anggapan janda itu tidak perlu pakai wali. Ini satu hal yang tidak benar. Apakah pajak termasuk jizyah? Jika untuk kaum muslimin, maka bukan jizyah. Tentang kisah Nabi Isa, berarti Yudas Iskariot adalah seorang yang taat. Apakah Yahuza itu sama dengan Yudas Iskariot? Karena di buku-buku sekolah dasar yang disebutkan adalah Yahuza. Dalam riwayat yang tadi kita sampaikan, riwayat yang benar dari sahabat Ibnu Abbas, tidak disebutkan siapa namanya. Ibadah yang dilakukan ibu hamil supaya anaknya nanti menjadi anak yang saleh. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Apa saja yang dilakukan ketika setelah melahirkan bayi? Apakah mengadani bayi termasuk bid'ah? Mengadani bayi diperselisihkan ulama, boleh dan tidaknya. Ini kembali kepada status hadisnya hasan atau dhaif. Di sini dihasankan oleh sebagian ulama, dihasankan oleh Syamili, dihasankan oleh penulis Tuhfatul Ahwali, dihasankan juga oleh Ibnu Qayyim, dan dikaitkan oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Al-Bani. Maka kesimpulannya, kita sarankan tidak perlu mengadani bayi yang lahir. Demikian juga ketika bayi lahir itu di teknik, ya, yang ideal adalah sebelum dia minum susu ibunya, maka dia telah makan kurma terlebih dahulu, atau bukan makan kurma ya, nanti makan kurma nanti apa? Dia makan atau merasakan, nyicipi rasa kurma. sebelum dia mencicipi susu ibunya. Kiat agar anaknya nanti terhindar dari fitnah dajjal. Salah satunya ya berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan pada saat melakukan hubungan badan. Karena Nabi katakan seandainya ditaksikan punya anak, maka la yadu syaih, maka tidak ada yang akan mengganggunya, tidak akan ada yang membahayakannya. Salah satu maknanya didasarkan penjelasan sebagian ulama, dia tidak akan jadi orang yang sesat. Demikian juga dengan belajar akidah setelah besarnya, maka ini adalah cara pokok untuk melindungi diri dari fitnah dajjal. Di samping Nabi katakan menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Kahfi. Wah, kalau 10 ayat saja sering hilang ya sudah sekalian Kahfinya. Apakah Imam Mahdi seorang raja Arab mengingat raja Arab sekarang bernama Abdullah? Terdapat banyak ciri untuk ini harus dari keturunan Al Hasan dan raja Saudi sekarang bukan keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Apakah Nabi Isa termasuk sahabat Nabi karena beliau pernah bertemu dengan Rasulullah dan sampai sekarang masih hidup? Jawabnya iya, Nabi Isa adalah sahabat Nabi. Sebagian ulama memasukkan Nabi Isa ke dalam daftar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar yang dibunuh oleh Dajjal adalah Nabi Khidir? Yang benar, Nabi Khidir sudah mati ribuan tahun yang lewat. Dan ini pendapat yang benar. Terdapat banyak dalil tentang hal ini, sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah. Bolehkah kita berniat hijrah ke Madinah dan Mekah karena khawatir fitnah dajjal? Memang di antara cara untuk selamat dari fitnah dajjal adalah tinggal di Mekah dan Madinah. Akan tetapi tinggal di Mekah dan Madinah bukan jaminan tidak ikut dajjal. Karena sebelum dajjal tiba di dekat pintu Mekah dan Madinah, maka Madinah akan gempa sebanyak 3 kali, dan setiap kali gempa maka kota Madinah akan melemparkan semua orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik keluar dari kota Madinah dan ketemu dajjal. Nah, nanti akan terlempar Madinah guncang, kemudian terlemparlah orang-orang yang tidak beriman keluar dari kota Madinah dan menjadi pengikut dajjal. Maka jadi tolak ukur adalah iman, bukan tempat. Benarkah pengikut dajjal nanti mayoritas wanita? Wallah alam, kalau mengatakan demikian, yang jelas mayoritas adalah Yahudi. Bolehkah mengamalkan doa-doa Syekh dalam kitab ini walaupun tidak dijelaskan pernyataannya? Boleh. Asalkan doanya adalah doa umum, doa di sholat atau doa di antara adzan dan iqamah, doa di waktu-waktu mustajab, maka boleh dengan doa-doa umum bahkan buatan sendiri. Kalau mau menyentuh doa-doa yang sering disampaikan oleh setelah Fauzan di akhir-akhir satu kajian dia, maka tidak mengapa. Ya, silakan dari radio satu pertanyaan. Ya, saya bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya bisa. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal sudah ada di bumi dan masih dikerangkeng di segitiga Bermuda. Bagaimana menanggapi argumen Sitoping dengan mohon penjelasannya? Tentang masalah Dajjal sekarang sudah ada atau belum, maka hadis Tamim Ajari menunjukkan bahasanya kami adalah seorang Nasrani yang masuk Islam dan jadi sahabat Nabi, dan ketika dia Nasrani dia berjumpa dengan Dajjal, dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Tamim Ajari menunjukkan kalau Dajjal sudah ada, meskipun apakah hadis ini diterima apakah tidak, ulama berselisih pendapat tentang kisah Tamim Ajari. Ada sebagian ulama menilai hadis ini bermasalah. Namun insyaallah pendapat yang tepat dalam masalah ini tidak ada yang bermatan dari hadis Tamim Adzhari. Kita katakan karena Nabi menerima ceritanya Tamim Adzhari dan Nabi tidak mengingkarinya, maka ini menunjukkan benarnya apa yang diceritakan oleh Tamim Adzhari. Tamim Adzhari pernah bersama dengan Dajjal di satu pulau di tengah-tengah lautan. Demikian hadis yang ada dalam Tamim Adzhari, dan tidak ada penyebutan di manakah pulau tersebut. Maka memastikannya pulau tersebut ada segitiga Bermuda, karena di segitiga ini sekali ada pesawat yang lewat maka akan hilang. Dia entah karena apa. Kalau ada kapal yang masuk daerah ini maka dia akan hilang. Pesawat-pesawat yang melintas sekitar ini akan hilang. Maka cuma sekedar hilang-hilangnya baru hilang. Ini tidak bisa jadi dalil. Oh, di sini tempat yang jaga. Dan di sini keadaannya jaga. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Untuk minggu depan, Jumat itu insya Allah Idul Adha, dan Sabtu Ahadnya hari Tashrik. Oke, insya Allah kita libur untuk kajian Sabtu dan Ahad. Libur Idul Adha. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.